Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di ayat yang pertama dari surat Al-An'am. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, segala puji milik Allah zat yang menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala dzulumati wan nur, dan yang menciptakan berbagai kegelapan dan sebuah cahaya. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kemudian orang-orang kafir mereka menyekutukan Rabb-nya. Maka berkaitan dengan kandungan ayat, kita masuk pada kandungan yang ketujuh. Qala al-musannif rahimallahu taala al-fa'idatu sabi'atu fa'idah, atau kandungan yang ketujuh, siapa yang memiliki bagian atas bumi atau permukaan bumi, maka dialah pemilik bagian dalamnya, bagian bawahnya. Hatta la yuqal, sehingga tidak boleh mengatakan innahu laisa laka illa ardun wahida, anda tidaklah memiliki kecuali satu bagian tanah saja. Maka anda tidak memiliki tanah dan ila takhawumiha, sampai dasarnya. Karena yang benar, seorang yang memiliki permukaan, maka dia juga memiliki dasarnya. Maka ketika orang mau buat terowongan di bawah, dia wajib izin sama yang punya bagian atasnya. Sebagaimana siapa yang punya permukaan bumi, maka dia punya atasnya permukaan bumi. Orang tidak boleh membuat bangunan menjorok ke tetangganya dengan alasan lah, kamu kan cuma punya permukaan saja, atasnya kan bukan milikmu, enggak. Siapa yang memiliki permukaan bumi, maka dia memiliki bawahnya dan memiliki atasnya. Waqad qarra hadza al-ulama, dan para ulama telah menegaskan hal ini. Mereka mengatakan siapa yang memiliki satu bagian dari tanah, maka dia memiliki tanah tersebut ilal ardi sabi'ah, sampai lapis yang paling bawah dari tanah itu. Wa ala hadza, dan dalil wa ala hadza dalla al hadisu, dan dalil dalam masalah ini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tentang masalah menyerobot tanah milik orang lain. Siapa yang menyerobot, mengambil tanah milik orang lain meskipun secara sejengkal, dan dia ambil dengan cara yang zalim, maka Allah akan jadikan tanah yang dia serobot tersebut akan jadi kalung yang diikatkan di lehernya ila yaumal qiyamah, pada saat di hari kiamat, yaitu pada saat di mahsyar. Min sabil ardin, maka kalungnya adalah satu potong tanah dan seterusnya ke bawah. Itu nanti akan jadi kalung untuk dirinya. Kemudian kandungan yang kedelapan, adanya cara pengungkapan yang berbeda untuk penciptaan langit dan bumi. Untuk langit dengan bentuk jamak, bumi dengan bentuk mufrad. Demikian juga wa ja'ala adh-dhulumat wan nur, demikian juga Allah jadikan, demikian juga penciptaan kegelapan dan cahaya. Maka seorang boleh bertanya, kenapa terdapat cara pengungkapan yang berbeda? Apakah itu cuma sekedar perbedaan pengungkapan, perbedaan kosakata, ataukah memang ada maksud di balik, memang ada perbedaan di balik pengungkapan yang berbeda tersebut? Maka kita perhatikan bahasanya, memang ja'ala terkadang maknanya khalaqa. Dalil yang menunjukkan kalau ja'ala terkadang maknanya khalaqa adalah firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa yaitu Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah ciptakan dari Adam zaujaha, pasangan hidupnya yaitu Hawa. Ya, maka akan jelas ketika kita lanjutkan dengan melihat firman Allah di ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat 189, "Wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha." Maka dia Allah zat yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa yaitu Adam, wa ja'ala minha zaujaha. Di sini menggunakan ja'ala. Dan Allah ciptakan dari Adam pasangan hidupnya yaitu Hawa, liyaskuna ilaiha, supaya Adam merasakan dan mendapatkan ketenangan dengan adanya pendampingnya. Maka jika kita sejajarkan, kita bandingkan antara Al-A'raf 189 dengan An-Nisa ayat yang pertama di Al-A'raf wa ja'ala minha zaujaha, di surat An-Nisa wa khalaqa minha zaujaha, maka kita bisa membuat kesimpulan bahasanya yang dimaksud dengan ja'ala adalah khalaqa, sehingga salah satu makna ja'ala adalah khalaqa. Padahal dzalika, maka perbandingan dari dua ayat tersebut menunjukkan bahasanya ja'ala dan khalaqa terkadang maknanya sama. Wa ala hadza, maka kalau orang melihat dari pertimbangan ini saja, maka bisa jadi akan membuat kesimpulan at-tafriq huna li mujarrati ikhtilafi lafzi faqat. Artinya pembedaan di sini dalam ayat ini adalah cuma sekedar perbedaan penyampaian saja. Namun maknanya dan maksudnya sama. Waqil bainahuma farqun, namun bisa kita katakan terdapat perbedaan antara ja'ala dan khalaqa. Meskipun maknanya sama-sama, di situ maknanya adalah mencipta. Fal khalqu insa'un lidzatil makhluq wa aslihi. Maka kalau untuk samawati wal ard, Allah menggunakan khalaqa. Khalaqas samawati wal ard. Sedangkan untuk zulumat wan nur, Allah menggunakan ja'ala. Wa ja'ala zulumati wan nur. Nah, padahal ja'ala di sini maknanya bermakna khalaqa. Kenapa Allah pilih kosakata yang lain untuk zulumati wan nur? Kenapa tidak khalaqa sebagaimana ketika menyebut langit dan bumi? Maka boleh jadi orang yang membuat kesimpulan ini cuma sekedar variasi. Variasi kata saja. Karena memang salah satu, dengan menimbang salah satu makna ja'ala adalah khalaqa. Waqil, dan bisa kita katakan ada perbedaan. Kenapa untuk dhulumat wan nur pakai ja'ala, untuk samawati wal ard pakai khalaqa. Fal khalqu, maka khalaqa itu adalah menciptakan lidzatil makhluk wa aslihi, menciptakan makhluk sejak dari asal muasal penciptaannya, dari materi penciptaannya. Wa dhulumat wasfun lil makhluk wa kadzalika an-nur, sedangkan yang namanya gelap itu adalah sifat untuk sesuatu yang tercipta. Demikian juga cahaya. Oleh karena itu tidaklah kita jumpai ada satu benda yang namanya cahaya abadan sama sekali. Yang namanya cahaya pasti melekat pada benda yang lain. Tidak ada satu materi namanya cahaya yang dia itu cahaya itu sendiri. Ada cahaya lampu, dia ada pada lampu. Lampulah bendanya. Kemudian cahaya pada lampu ini sifat, sifat yang melekat pada benda. Matahari itu bendanya. Cahaya matahari itu keluar dari si matahari. Maka tidak ada benda khusus namanya cahaya. Cahaya itu wasfun. Sesuatu yang melekat pada yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Seperti warna. Warna itu melekat pada benda yang lain. Tidak ada yang namanya merah. Itu tidak ada. Yang adanya ya, kertas merah. Adanya plastik merah. Adanya cat merah. Nah, tembok merah. Nah, motor merah. Namun tidak ada benda namanya merah. Nah, maka warna itu wasfun. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, cahaya ini juga wasfun. Kalau bahasa filsafatnya, kalau pakai bahasa Arab namanya aradun. Nih. Kalau dalam bahasa filsafat, dan filsafat pakai bahasa Arab, nah, maka cahaya, warna itu namanya aradun. Sedangkan yang dilekati oleh warna, dilekati oleh cahaya itu namanya jauharun. Perhatikanlah yang namanya cahaya, maka cahaya itu tidaklah nampak ila ala satahin kecuali di atas permukaan bumi. Amal fil fadha, adapun ruang angkasa, falayadhur an-nur, maka tidak ada cahaya di sana. Wa manusia itu ahyana, dan apa yang terkadang kita saksikan, minasaham al-abiyat, semacam ada panah-panah putih. Idza darabna bi syai'in lahu quwwatun nufudzin fid dha', jika kita timpakan dengan sesuatu yang memiliki quwwatun nufudz fid dha', daya tembus dalam cahaya, laisa hadza nuran, maka ternyata warna putih tersebut bukalah cahaya, akan tapi dia adalah inikasun lidharatin sarirah fil fada, adalah pantulan dari partikel-partikel kecil yang ada di ruang angkasa. Ini apa maksudnya ini? Mas Andi yang bisa jelaskan ini. Fala makana an-nuradzul laisa syai'an mahsusan. Maka karena cahaya dan kegelapan, keduanya bukanlah sesuatu yang konkret. Namun dia akan nampak dengan perlu adanya benda yang lain. Benda pemantul. Abara anha bi kalimati ja'ala. Maka untuk penciptaan cahaya yang terang tersebut menggunakan kata-kata ja'ala. Wa hadzal syakka, dan analisis semacam ini, penjelasan semacam ini tidaklah dilakukan itu lebih ablar, lebih berkesan daripada kita katakan tidak ada beda antara khalaqa dan ja'ala dalam hal ini, ya, untuk matahari khalaqa, untuk langit dan bumi khalaqa, kemudian untuk gelap dan cahaya pakai ja'ala, itu cuma sekedar variasi berbahasa. Maka lebih bagus kalau ada kita cari hikmahnya kenapa hal tersebut dibedakan dengan semacam itu. Wa inna ikhtalafa al-lafdz faqat, sehingga perbedaan di sini cuma perbedaan kosakata saja. Ini kurang bagus. Lebih ablar, lebih mendalam kalau di sini ada hikmahnya. Kemudian faedah yang maka kenapa untuk khalaqa itu kesimpulannya yang dipilih oleh Ibn Utsaimin untuk khalaqa samawati wal ard, itu pakai khalaqa karena itu berkaitan dengan penciptaan zat. Sedangkan untuk zulumat wan nur pakai ja'ala karena ini berkaitan dengan penciptaan wasf. Kemudian kandungan yang kesembilan, apa yang terjadi min jam'il dhulumat wa ifatin nur. Berkaitan dengan penciptaan kegelapan dan cahaya, maka kegelapan dalam bentuk jamak, sedangkan cahaya yang terang itu bentuknya tunggal. Maka ba'duhum qal, sebagian sebagian orang mengatakan inan nura ufrida, sebenarnya untuk nur itu dibuat bentuk mufrad li anu syai'un wahid, karena dia tunggal, satu saja. Fan nuru nurun, maka cahaya itu cahaya. Sedangkan kegelapan itu dalam bentuk jamak, karena dia berbeda-beda dengan perbedaan materi yang hasalat bi adzulmah, menjadi sebab kegelapan. Maka misalnya Anda membawa zujajah, Anda membawa kaca musyamma'ah yang dilapisi lilin. Wajal taha, kemudian kaca yang dilapisi lilin ini Anda posisikan bainal lumbah, di antara lampu, wa bainal ard, dan tanah. Sara hunaka zulmatun, maka akan tercipta, terwujud kegelapan. Namun itu kegelapan yang tidak pekat. Kegelapan yang tidak pekat. Karena apa? Karena yang penghalang cahaya cuma untuk bisa tembus cuma ya, materi lilin yang boleh jadi tidak tebal. Maka masih ada tentu cahaya ini masih bisa lewat di sela-sela yang mungkin untuk bisa dilewati. Sehingga kegelapannya bukan kegelapan yang pekat. Namun seandainya Anda jadikan sesuatu yang tebal, antara lampu dengan tanah sesuatu yang tebal, seng misalnya, atau apa buku atau apa, sarzulmatun sauda bayyina, maka kegelapan yang terjadi adalah kegelapan yang pekat dan nyata kalau itu gelap. Maka kegelapan itu disampaikan dalam bentuk jamak, menimbang bahasanya adzulmah, kegelapan itu berbeda tergantung al-jism, tergantung benda yang menciptakan kegelapan, atau wujidat bihi, yang kegelapan itu terwujud karenanya. Kalau kita mau menghindari kata-kata mencipta, ya, maka ya sudah, wujidat bihi, yang ya, kegelapan itu terjadi karena sebabnya, sekedar berarti sebab saja, bukan yang menciptakan kegelapan. Wabatuhum qal, dan sebagian menyampaikan bahasanya kenapa dhulumat itu dalam bentuk gelap, itu dalam bentuk jamak, sedangkan nur itu dalam bentuk tunggal, karena kegelapan itu adalah asal di alam semesta. Asal di jagat raya ini gelap, benur tari, dan yang terang itu sesuatu yang muncul belakangan, khilaful asl. Wa dhulumat ma'rufun annaha takhtalif, dan yang namanya kegelapan telah satu hal yang telah diketahui bahasanya dia berbeda-beda. Fa masalan, maka misalnya ada kegelapan di waktu, di satu waktu di mana langit itu mula badatun bil huyum, ditempeli, dilekati banyak mendung. Maka itu laisa kama idza kanat sama'u sahwan, maka kegelapan yang terjadi tidak sebagaimana pada saat langit itu dalam kondisi terang tanpa mendung. Demikian juga kegelapan yang ada di dasar laut tidaklah sama dengan kegelapan yang ada di masih tergolong permukaan laut. Wahalumajara, dan demikian seterusnya. Demikianlah yang kita katakan jika yang dimaksudkan dengan kegelapan dan cahaya di sini adalah kegelapan dan cahaya yang bersifat konkret. Namun jika kita katakan, dan inilah yang lebih tepat, bahasanya yang dimaksud dengan kegelapan di sini adalah kegelapan konkret dan abstrak, Demikian juga cahaya di sini adalah cahaya yang konkret dan abstrak, maka penjelasannya lebih gamblang. Maka kegelapan adalah kegelapan, yang dimaksud dengan kegelapan adalah kekafiran. Maka kegelapan dengan bentuk jamak, li'anna syu'abal kufri katsira, karena cabang-cabang kekafiran itu demikian beragam. Sedangkan iman itu satu. Wa furuhu mujaratu furu'in, sedangkan cabang-cabang yang ada pada iman cuma sekedar cabang saja. Adapun akarnya, adapun pokoknya keimanan, satu hal yang sabitun wa siratullahi ta'ala, sabitun, sesuatu yang mapan, itulah dan dia adalah jalan Allah yang tunggal. Wa turuq al-ukhra muta'addida, adapun jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus, maka itu muta'addida, sangat beragam. Oleh karena itu Allah katakan ketika menyebut jalannya dengan menyebutkan, dengan menggunakan bentuk tunggal, sedangkan untuk jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah, Allah menggunakan as-subul, bentuk jamak. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, maka inilah jalanku, kata Allah, satu jalan yang lurus, ikutilah jalan yang lurus itu. Wa la tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti berbagai macam jalan yang menyimpang dari jalan Allah. Fatafarraqu bikum an sabilihi, sehingga kalian terpecah dan menyimpang dari jalannya. Maka kenapa zulumat dan nur di sini, zulumat itu jamak dan nur itu tunggal? Maka yang benar sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim, bahwasanya sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin wa huwa as-sahih, bahwasanya zulumat itu dibentukkan dengan bentuk jamak untuk mengisyaratkan sangat beragam dan variatifnya jalan-jalan kesesatan. Model-model, varian-varian untuk sesat itu sangat banyak. Mau sesat model apa, nah itu banyak ragamnya. Mau sesat pakai model syahwat, maka itu bentuknya juga nanti macam-macam. Ada kesesatan dalam bentuk boleh jadi narkoba, ada yang bentuk perjudian, ada juga yang menggabungkan dengan berbagai macam kesesatan tadi. Kalau mau kesesatan dalam bentuk syubhat, kerusakan akidah dan agama, itu juga variannya sangat banyak. Yang kesesatan yang masih tergolong Islam, nah itu pun sudah banyak. Di luar Islam, jalan-jalan agama-agama kekafiran banyak sekali. Dari agama yang tradisional, agama yang primitif, sampai ya, yang tidak seperti itu. Maka variannya sangat banyak sekali, sehingga dibentuk dengan bentuk jamak. Adapun nur, maka dalam bentuk mufrad tunggal, karena dia membicarakan tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, yaitu beribadah kepada Allah dan mengikuti syariat yang Allah tetapkan. Yang ini boleh jadi, meskipun ini boleh jadi berbeda antara satu rasul dengan rasul berikutnya. Kemudian yang ke-10, ayat ini menunjukkan bodohnya orang-orang kafir. Dan bahasanya mereka tidak punya akal. Wajuhu penjelasannya, setelah nampak jelas berbagai macam ayat yang agung ini, pencipta langit dan bumi dan yang lainnya, adalu billahi azza wa jalla, mereka menyekutukan Allah azza wa jalla, mereka jadikan untuk Allah adilan wa niddan, tandingan dan tandingan. Maka hal ini menunjukkan kebodohan mereka, meskipun mereka jenius, meskipun mereka cerdas. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah tabaraka wa taala, wa man yarabu amilati ibrahima, siapa yang membenci milah Ibrahim, yaitu tauhid, ila man safia nafsa, maka itu tidaklah terjadi kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan Allah dan ini juga dikuatkan dengan realita yang ada dalam, yang kita jumpai dalam Al-Qur'an, bahasanya Allah selalu mencela keras orang-orang kafir karena faqdahum al-aqla, hilangnya akal mereka. Misalnya Allah katakan aktsaruhum la yaqilun, sebagai mayoritas mereka tidak berakal. Dan ayat-ayat yang mengatakan bahasanya orang kafir tidak punya akal, itu banyak sekali. Wahada wal haq, dan ini adalah satu hal yang benar, orang kafir tidak memiliki akal. Namun, akal yang Allah tiadakan dari orang kafir adalah aklet tasaruf. Akal dalam arti bertindak sesuai dengan akal sehat. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berakal sehat. Bukan akal idrok. Itu akal dalam artian tidak gila. Kalau akal idrok, ya semua, ya, maka orang kafir punya. Namun akal dalam arti arusdu, dalam arti aklu tasaruf, bertindak dengan tindakan yang logis. Tindakan yang dituntut oleh akal sehat, nah itu yang Allah tiadakan. Maka orang kafir itu orang yang berakal dari sisi idrok. Bisa menangkap sesuatu, bisa dijak ngobrol, bisa mengerti ini roti, ini tempe, nah itu akal idrok. Nah karena mereka punya akal idrok, maka mereka punya kewajiban untuk taat dan kewajiban untuk masuk Islam. Kalau mereka sinting, gak ada kewajiban masuk Islam. Orang gila, gak wajib masuk Islam. Namun mereka tidak memiliki akal min haitsut tasawuf, dalam artian tindakan yang berakal. Tindakan orang yang berakal. Tindakan orang yang berakal apa? Sesuatu yang misalnya berbahaya tidak akan dilakukan. Maka ini tahu khamr itu merusak badan kok diminum, padahal profesor misalnya. Dia punya akal idrak namun tidak punya akal tasawuf. Dia punya akal idrak dalam artian tidak sinting, namun dia tidak berakal dalam artian tidak tasawuf itu tindakan. Dia tidak memiliki tindakan yang seharusnya dimiliki oleh orang yang berakal. Ketika orang itu tahu rokok itu membunuh, sekarang pun pabrik rokok pun beriklan, rokok membunuh. Kok nekat? Oh, saya tak membunuh. Ini saya tak membunuh diri saya sendiri. Nah ini namanya tidak punya akal tasawuf. Meskipun punya akal idrok. Oleh karena itu bisa beli rokok, ya kan? Dan rokoknya betul-betul rokok. Tidak salah, tidak jadi tempe, ya kan? Berarti kan punya akal idrok. Namun tidak punya akal tasawuf. Yang bikin rokok saja bilang itu membunuh kok masih nekat. Ya? Maka ini tindakan orang yang tidak bertindak sebagaimana seharusnya orang yang punya akal. Balhum sufaha. Namun orang-orang kafir itu sufaha. Bertindak dengan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang normal akalnya. Maka sungguh indah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan al-mutakallimin, ahlul ilmu kalam, ahli filsafat. Mereka para ahli filsafat. Mereka kata Syekh Islam Taimiyah, innahum utufu human walam yu'tu uluman wa utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka itu orang-orang yang diberi kepahaman yang luar biasa namun tidak diberi ilmu yang manfaat. Cerdas namun sinting dan keblinger. Dan rata-rata ahli filsafat barat itu rata-rata mereka bermasalah tindakannya. Ada yang homo, ada yang pencandu apa itu? Ini filsafat Foucault apa siapa ini itu pencandu narkotik. Namun ahli filsafat hebat, dipelajari pendapatnya di mana-mana. Namun pencandu narkoba. Ada yang homo. Ini kan enggak berakal. Apa itu dilakukan? Maka mereka diberi pemahaman, daya nalar yang luar biasa namun tidak diberi ilmu yang manfaat. Utu zakaan, mereka diberi kecerdasan, inteligensi, walam yu'tu zaka, namun tidak diberi kebersihan hati. Hati yang bersih itulah yang akan kemudian membuahkan ilmu yang Maka mereka mereka memiliki pemahaman namun tidak memiliki ilmu, yaitu ilmu tentang syariah. Mereka idrak punya nalar. Namun laisa indahum aqlun, namun tidak punya akal. Dan akal itu disebut oleh orang Arab dengan sebutan akal, diambil dari kata-kata ikol, artinya tali. Karena akal yang berfungsi dengan baik itu akan mengikat orangnya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk menurut akal. Tindakan-tindakan yang berbahaya, tindakan-tindakan yang memalukan. Maka orang yang melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, nekat melakukan tindakan yang menjatuhkan kehormatannya, sudah tidak tahu malu, maka mereka tidak punya akal. Akalnya tidak berfungsi sebagaimana semestinya, sebagai tali yang mengikat orangnya jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian kandungan yang ke-11, bahasanya rububiyah Allah Ta'ala itu ada yang bersifat umum untuk orang kafir, orang beriman dan orang kafir. Contohnya di sini, birabbihim ya'dilun, mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain padahal Allah itu adalah Rabb mereka. Maka Allah tetapkan bahasanya dirinya adalah Rabb untuk mereka orang-orang kafir, dan ini bukanlah satu hal yang membingungkan. Karena ini adalah rububiyah, yang dimaksudkan adalah rububiyah yang bersifat umum. Maka Allah adalah pencipta, pemilik seluruh makhluk, mukmin ataupun kafir. Namun ada rububiyah khasah, rububiyah yang bersifat khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, rububiyah khasah itu tak tadi mengandung muatan makna al-gala'ah. Perhatian, inayah, perhatian, penjagaan dan pemeliharaan, watarbiyah. Namun terkadang kita jumpai satu ayat yang menyebutkan dua hal ini, rububiyah ammah sekaligus rububiyah khasah. Sebagaimana perkataan para tukang sihir Fir'aun yang bertobat, mereka mengatakan aman nabi rabbil alami, kami beriman dengan Rabb semesta alam. Ini rububiyah ammah. Rabbi Musa wa Harun, dia adalah Rabbnya Musa dan Harun. Ini rububiyah khasah. Fal-ula, maka yang pertama, Rabbil Alamin adalah rububiyah yang bersifat umum. Dalam artian Allah adalah pemilik dan pencipta, pengatur semua makhluk. Namun, sedangkan Rabbi Musa wa Harun adalah rububiyah yang bersifat khusus, yang maknanya adalah pembelaan, perhatian, penjagaan dan seterusnya. Kemudian ayat yang kedua dari surat Al-An'am, Allah berfirman yang artinya huwallazi khalaqakum min tin, dia Allah zat yang menciptakan kalian dari lumpur. Tsumma qada ajala, kemudian Allah tetapkan ajal untuk kehidupan kalian masing-masing. Wa ajalum musamma indahu, dan ada satu batas waktu yang telah disebutkan di sisinya. Tsumma antum tamtarun, namun anehnya kalian, kemudian kalian ragu-ragu. Maka setelah Allah membahas tentang pencipta langit dan bumi, sana, maka yang nomor dua, Allah membahas tentang penciptaan kita. Penciptaan kita manusia. Allah katakan, dia Allah zat yang menciptakan kalian dari tin. Yang dimaksud dengan tin, ada tanah yang basah karena air, atau lebih dari sekedar basah yaitu bercampur dengan air, lumpur. Wa ma'ruf, dan itu satu hal yang telah dikenal. Dan yang dimaksud dengan Allah ciptakan kalian adalah penciptaan asal muasal kita manusia, yaitu Adam. Maka yang dimaksud dengan kum di sini adalah Adam. Dan karena Allah ciptakan Adam dari lumpur, maka anak keturunannya boleh dikatakan demikian. Kami ciptakan kalian dari lumpur, yaitu asalmu adalah lumpur. Adapun manusia sekarang, faqad khuliqa min ma'in mahin, maka dia tercipta dari air mani. Air yang hina minan nutfah, yaitu air mani. Nah, namun Adamlah yang tercipta dari lumpur. Summa qada ajala, kemudian Allah menetapkan batas waktu. Qaddara ajalan, qada di sini maknanya qaddara menetapkan ajalan, batas waktu, kesempatan untuk hidup yang dia yang qada akan habis, wantaha dan berakhir. Wa ajalu musamman indahu, dan ada satu ketetapan yang itu musamma disebutkan dengan jelas, namun itu hanya ada di sisinya, hanya dia yang tahu, yaitu ajal alam semesta ini alias kiamat. Maka itu indahu, hanya dia yang tahu, tidak ada yang tahu. Artinya maklumun indallah, satu hal yang maklum di sisi Allah. Maka ketika kita membaca ayat ini, maka yang terbaik kita waqaf, kita berhenti pada saat ajal yang pertama. Tsumma qada ajala, di situ waqaf. Wala nasl, dan jangan disambung. Karena kalau kita sambung, maka qad yusyir boleh jadi akan menimbulkan kesan tanakut, kontradiktif. Tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu. Loh. Kok hanya Allah yang tahu. Wajib penjelasannya, ajal yang pertama mansub dan yang kedua marfu. Demikian juga kandungannya berbeda, sebagaimana akan jelas saat kita membahas fawaid atau kandungan ayat. Wa ajalum musamman indahu, dan batas kehidupan dunia ini itu juga telah jelas di sisi Allah, dan yang dimaksudkan adalah terjadinya kiamat. Maka pengetahuan tentang kiamat itu khusus hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-63, manusia bertanya padamu tentang kapankah kiamat, katakanlah pengetahuan tentang kiamat hanya Allah yang tahu. Demikian juga di surat Al-A'raf 187, mereka bertanya padamu tentang kiamat, kapankah terjadinya, katakanlah pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat inda Rabbi, hanya pada Rabbku. Hada ilmu indallah, maka pengetahuan tentang kiamat hanya Allah yang tahu, tidak ada satupun yang mengetahuinya, dan tidak ada satupun yang mengetahui kapankah berakhirnya dunia ini. Adapun ajal yang pertama, yaitu ajal manusia, maka orang lain tahu. Orang lain tahu, yang masih hidup itu tahu. Oh, itu sudah habis ajalnya. Maka orang yang hidup, ketika di tengah-tengah orang hidup ini ada orang yang mati, maka orang yang hidup ini tahu ajalnya orang ini. Maka kita mengetahui akhir ajal tersebut. Jika kita jumpai, ada seorang yang Allah ciptakan, kemudian Allah matikan, maka berarti Allah telah putuskan ajalnya. Akan tapi al-ajal al-musamma, adapun ajal yang telah disebutkan, yang maklum di sisi Allah, yaitu ajal untuk alam semesta ini, maka ilmunya khusus hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tidak ada satupun makhluk yang tahu. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rada'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.